Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kita saged nampi kalonggaran, nampi kesempatan paring saking Allah Subhanahu wa taala rupi kesehatan kesempatan saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi agen kita sami rawuh wonten ing majelis menika saestu-estu dipun payungi dening Allah kanthi rahmatipun sehingga kula panjenengan sedaya saged ngraosaken kepareg wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sadaringipun kita nglajengaken pengaosan menika langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wangsur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mukti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, wonten ing pengaosan ingkang sampun, sampun kita bicara ngeni masalah pengenalan saking Allah dumateng kita. Maknanipun kula panjenengan sedaya menika kedah berusaha melatih diri, melatih manah kula panjenengan nampi perkenalan menika supados sampai dumugi dumateng sing mas dipun wastani ma'rifat. Kenanten ma'rifat dumateng Allah, ma'rifatullah ta'ala niku dipun wastani ghayatul matalib wa nihayatul amal wal ma'arif. Notok-notoke panyupriye menungso lan pol-polane cita-citane setiap menungso. Niku pancen nyata. Selama menungso niku gak ada cita-cita kok masih bukan Allah cita-cita itu. Ya masih terusan durek nek di atas langit masih ada langit. Tapi wis duwe hotel, wis duwe terus nuwun sewu sampai kepada sesuatu sing sakjane nuwun sewu napa nggih. Sing perkara sing gak kena dibatasi. Napa nggih nek mastane sesuatu yang gak terbatas di luar itu. Amerika wis iso nguasai antariksa, iso nguasai sak dhuwur malah. Mungkin isik kurang maneh, sak dhuwur maneh. Terus sak dhuwur. Sampai happy apa-apa, buat nenten ending. Sesuatu yang tidak ada endingnya. Enggak ada pol-polan, enggak ada tamate. Nah, moga sesuatu sih kalau tamate kuwi yo. Berarti pol-polan namung teng Allah. Mula kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu ora dan sampai nang Allah, iki bulat-bulat sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat ngoten terus. Sebab akibat, sebab akibat. Ora barbar. Enggak perlu bulat. Lah ora barbar jenenge tasalsul. Tasalsul itu terus berantai-rantai tanpa ada henti. Atau mungkin berputar sedarane lingkaran setan. Sedarane lingkaran setan iki iki berkokene kene, berkokene kene, balik neh. Persoalane balik neh. Iki sakjane sing marahi melarat iku mergo bodho. Apa wong marat gak dadi wong bodho, apa sing marahi wong bodho iki terus dadene melarat. Iki lak gak iso dijawab. Gitu ya, anane bodho mergo melarat gak iso sekolah. Enek sing ngomong anane melarat mergo napa? Mergo bodho, mergo gak iso nyambut gawe, mergo bodho deke gak iso rong ilmu, mergo gak iso rong ilmu gak iso nyambut gawe, mergo gak iso jagat yo melarat. Lah terus kok mulak ngene ngono lho nggih. Sing marah iki bodho nyebabno melarat apa melarat nyebabno bodho? Ngene barbar. Kalau tidak ada saman masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini. Sing penawi bodho berkawane karo Allah dibungkus, dicengkerem kehidupane oleh Allah dibatasi. Dibatasi pengalaman keilmuannya, masalah penyebabnya ya terserah Allah, masalah penyebabnya gampang kok nggih. Nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho iki kira-kira apa nggih. Nggih. Enek anak itu kang bakul kloso ngoten tok wawat putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Benten lho nggih, tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe kloso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek teng bocah pondok, klosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa sak wulan pisan klosone niku dititipno santri. Kloso iki aturna Pak Yai utawa Bu Yai. Ya bek menawa kenek manfaat kenek dinggo tahajud. Dadi lek sing jenenge karo kiai demen. Lha ngoten niku putrane sampai iso dadi profesor doktor, dadi mantune Pak Wahib Wahab, dadi putune Mbah Wahab, almarhum profesor doktor Thalhah Mansur SH. Niku abahe niku ngomong bakal kloso. Nah ya, anak bakul kloso itu jadi profesor doktor. Nah, sing nuwun sewu, sing anak profesor doktor linglung kena narkoba. Lho, ngoten niku lagi kurang-kurang lho nggih. Ora usah di sebab akibatnya niku. Mulane sing penak kula panjenengan diberi apapun oleh Allah itu adalah bentuk pengenalan dari Allah. Kan betul lho nggih. Kula panjenengan berusaha untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah Ta'ala hiya ghayatul matalib wa nihayatul ma'arif. Niku pun dadi patokan. Nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu, belum selesai itu. Masih kurang, kurang, kurang, terus kurang. Dan lek pinter ya kurang pintere maneh, lek sugih kurang sugih maneh, lek pangkat ya kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur karena wis mentok ya sing suwe lho, lek perlu jadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati bareng patunge kon masang Kongon wasiat neng kau anak putune lah, iki sing dadi raja tetep aku senajan aku mati, aku cek dadi dewa loh. Itu kan dalam rangka untuk mengabadikan itu semua. Uang ini kan butuh abadi. Jadi aku buatan saja. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mila faida wajah Allah Taala abdau bibadi asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wafatahalau babu ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa'aujadalau sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham, dibuka langsung paham, oh iya, maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, waktu makninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulanya wasilah kali ghoyah, itu kudu di bidak ni, royah ni ku napa notok ni ku pol, sopok pol Allah. Allah wal awal wal akhir. Allah itu pertama sebelum pertama, mungkin pertama sebelum pertama, dan Allah itu al akhir, terakhir setelah yang paling akhir. Setelah yang paling akhir, yuwes sejauh apapun ku bayang no akhir. Sejauh apapun akal angan-angan kula panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparing aswa wal awal wal akhir. Ku akhir sing menurut pandanganmu wis semu. Semu. Pokoke ngene lho, pokoke terus beres. Iki transaksi iki beres wis tak aku wis leren-leren. Pokoke wis pisan iki ae, semarine aku tas tak leren. Ga iso bar kuwi ana neh kok. Anak neng sampai us mati je anak neng us mati je anak terus alam kubur, alam kubur anak terus alam akhirat, alam akhirat anak terus je, gitu deh. Swargon rokok ni ku, menopang mendek dereng, swargon rokok saya terus sampai terakhir wa ashru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek soal swarga ne lah nuwun sewu widodari ya sing ana iku. Wong bendito manggon swarga nggih bijing niku. Kit selawase lawas. Niku mengke sing paling nikmat iku ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nek ngono niku ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Aku alhamdulillah alamin ku enak esok ning akhirat tok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dan Allah sudah jadi Allah, ya kan berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Gitu nggih? Lah apa meneh nek Allah sing ngersakno ngenalno, mrene dibuka pintu tadi lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah. Itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula sangka niku bayambagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarisa arep yen to ora apa nggih istilah yak tarisa getuni ora sang getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babi dalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min a'mali iblis saking pira-pira ngamal bagus. Baguslah jarimu. Nguntungno lak itunganmu. Tapi Allah gak ngono ngitunge. Penak pundi wong ngletak teng bayang loro. Karo wong iso jamaah teng masjid niku kira-kira saya pundi? Hitungannya menungso wajar lawaran. Ya saya teng masjid to nggih. iso jamaah ning masjid. Ngene iki aku susah, malah lara, malah gak iso jamaah lho. Iku jenenge wong ketutup. Nek ngresuwo, ora jembo reken, ora sanget tuni. Ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu. Dengan cara apa? Hayati sakitmu itu. Gunakno laramu ku di ancik-ancik nyedek ning Allah. Dengan cara apa? Ya ditampo. Ditampo dengan cara khusnudzan. Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes dinggo sowan panjenengan, Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku. Mboten patek pantes dinggo sebo sowan dhateng panjenengan. Dan ini kok jenengan resi'i. Lara kan diresi'i. Kok terus kurung daging entek. Ya, itu lagi. Ya, alhamdulillah. Mula. Kanjeng Nabi ini kok enten saya takon ngeten. Santri ini kok sosong deh. Nek takor. Wanu. Wanu. Apa? Kanjeng Nabi ini kok lah kekasih Gusti Allah. Ya. Dapat di situ kok sakit bareng kenapa. Ngerti lagi, kekasih mesti lah ya rasa dikai lara lho. Justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir, bilasan terakhir sebelum Rasulullah swan kepada Allah. Maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bentuk-bentuk cilik-cilik diresiki supaya ketika swan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Ngerti lagi, mulai nek ana wong suka jenenge saleh ora tau nglarani wong lumanu arep lara arep mati kok lara sik laran 3 taun lho justru 3 taun iku resik-resik Pak. Dadi itu kemuliaan dari Allah. Mulane nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau. Niku mboten usah getuni nalika kelangan ngamal. Wah, aku lara niki malah jamaah ora iso tertib, mboten usah kabeh. Ya laramu kuwi dienggo modal, mboten. Laramu kuwi dienggo modal. Bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Mboten niku caket mboten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki teng Amerika. Ana wong duwe tanah teng pinggir pantai. Niku sepi pantene. Sepi pantene. Wae bingung. Diparingi bangkrut. Karo Gusti Allah delok usahane ning kutho bangkrut. Satu-satunya tanah enak teng pinggir pantai didol gak payu. Iya tanah pinggir pantai tak ora enak sing gelem. Tukulung waduh soko pemukiman. Nah, ini jenisnya tantangan jadi peluang. Kenapa akhirnya? Dia bisa mengatur itu. Karena pinggir pantai ini ku didekno gubuk-gubuk alami. Terus mbak-mbaknya ngeklano teng kira-kira kecara ini istri klano ning Mayangkara. Istri klano ning Patria, Mayangkara, Pandos. Pokoknya bahwa setiap hari Minggu ada event-event lomba voli putri. Setengah muda, namanya Amerika soalnya. Ini ku ternyata sepisan, pindu, pintelu. Ini kenapa perlombaan voli pantai ini ku. Ini susu rame. Ya, gubuknya. Payu, gubuk reyat lah, pring-pring ngeten mawon. Nyewane podo karo hotel. Berkepanya luar pantai, gak ada penginapan liat ini ku. Ya, ini ku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan. Ini kita jenengan terjes bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. Sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara dukodanan. Kawitane niku. Biyen wong kodanan bingung piye. Wis ngetok gedang, celak gampang suwek. ngetok godhong talas, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis sakniki niku sing gregeto niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot buta, lha niku sing dosa. Wong dibuat repot ben buta. Ngoten. Nggawa komputer mapane sembarange bebas dituku, tapi ada satu komponen yang dia enggak mau jual. Artinya enggak diulangno ning gone wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong delikno ngelmune Allah sok disedhet Gusti Allah nggih mboten niku. Ancaman Rasulullah kan ngoten, man katama ilman, sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya, maka besok kalau mati dia akan disedet dengan api neraka. Mereka apa? Ngempet rahmat. Oh, langsung datang ke soal ini, wow, tantangan jadi peluang. Ini aku pakai bab dunia mana, okay? Sakit terjadi itu, okay? Sakit terjadi itu. Sampai bolak-balik, omahnya kok sepi, apa? Dua omahnya pinggiratan. Jalannya serodok. Ramai akeh wong. Dulu-dulu ana wong nonton sepeda motor. Dulu-dulu ana wong sepeda motor gembos bae. Ah, buka saja. Tambah ban 24 jam. Niku mungkin sampean telaten sawan ora kula kula dijujukan wong. Niku ngira ana wong bane gembos jam 1 bengi, mriko kok sik buka kok. Yo nggih. Mriko kok sik buka. Kawitan pancen sengsara. Tak bisa sampean kenal itu betul. Maka itu bisa di-manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean dadi kawula niku lho, terus ana semangat pengen sowan ning ngene bendoro. Justru sampean sakit. Ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suisu mengkilak berbalik dicubit itu sayang. Sakit aja, dicubit itu sayang. Malah lek suwe gak dijiwit ngono njaluk, dijiwit tok jarak kok. Gitu ge. Nggih. Niku lek wong wis kenal lho, Pak. Wong lek wis kenal si Heni, bawane ngoten lho nggih. Wis kenal Heni, Heni ayu. Wis kenal lho, Pak. Kalau sudah kenal, maka bentuk pengenalan kaya apapun dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Lalu suatu ketika ini dibido. Dibido. Pas podo-podo adus tengkali, rekreasi. Gari-gari lah kok nun sewu. Kelambungnya juga Melayu karo Heni. Itu pengenalannya. Ternyata Heni itu juga mau bercanda mana. Ono mana bidanan dibutuh terus. Tapi karena sudah kenal dan asik, itu jadi nikmat. Metu sakinah. Mana wong jujuduan lanang wedok. Ini dua wis kenal tenan karakter istri. Maka sama gak perlu bingung. Makin bentuknya ngono kuwi. Semakannya ngono guys. Anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia. Tiga sahabat mampu enggak mengego itu sebagai kesatu kedekatan suami dan istri. Ya ngaten. Ini bojo kok jalukan duwe. Yo dikae duwe. Ya carane ben gak pesen piye. Metu duwe yo nyawa duwe, ben nek iku nyawa duwe. Nggih pesen. Kalau-kalau sampean kenalkan kejenakaan sampean bahwa ternyata sampean enggak serius terus yo iso biyen bare. Kalau-kalau duit sak juta itu ijo no 500 rupiah sing anyar-anyar. Jodoh yampok sitok-sitok ngono. Sebar ning kamar. Pus tinggal lunga. Wis nek surate sitok tanda cintaku padamu. Wis terus sampean teko kawal. Lho apa bae iku iso ae kan lho. Karena sampean paham kejenakaan itu ben gak bosen. Gitu. Penting iki kula jenengan boten ngoten lho. Dipermuti bojo panggah nongso ini aku gandungan sampean sapi seraget kok jenisnya sapi seraget itu lah si tok sojok mogok sama melok mogok mengenali kemogokan bersama Iya tau nikmatin jerum. Nek si tau jerum aku tak melok jerum. Nek si tau melaku aku tak melok melaku ngimbangi. Nah keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolongnya sak piro lah, kono buntune sak piro lah, niku kudu pas. Wong jenenge judu. Awak dhewe niki bolong dadi kawula. Allah sempurna buntu genep dadi bendara. Maka semakin pas bolongan sampean kepada kebendaraan Allah, maka kita akan semakin pas kantil dengan Allah. Tapi lek nuwun sewu awak dhewe keciuten nggih Allah sempurna. Awak dhewe terus ngerasa melok menonjol pisan, akhirnya menonjol gatuk, menonjol tatapan. Maka sebagai hamba kita harus berulat saombo-ombone Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kudu lengkap, saklengkap-lengkapnya. Pemahaman ini kalau kita tidak menyadari, akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri. Sampai ngamal pun kita salah hitung. Betul ya? Masa salah hitung? Iya lah, ini gimana? Ini gimana aku raisa? Wiridan raisa nganu. Dikirannya loro itu gak enak ngamale. Ini ku. Contohnya, ini dicontohnya tengriki. Ma'ayusobu pilih insan minal baya, minal balaya wasyadaib. Allah itu nahi soalahi ladat dunia. Watam nau mintak siri amalil kiri. Fa inna murada wa anyastamiro baka'u fi dunyahu. Menungso niku nggih nalika nampa bilai nampa pacoben saking Allah baik nemen seber syukur rupa napa sakit napa rupa napa sing sampe bisa walaupun enggak sampai menghilangkan, sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, gelisah, resah, macam-macam lah, macam-macam niku. Jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia enggak bisa beramal banyak. Dan uang saya teniki, apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan kan kaya-kaya geno. Biasanya aku iso jamaah, gak iso jamaah. Ini aku biasanya iso sholat tepat waktu, goro-goro lunga, ini malah sholatnya mundur. Jadi kan apun-apun ngitung soal munduri sholat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada telat niku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah. Sama paham niku. Ya, tantangane karep paham niku tok mawon. Lah karepe menungsa niku kan kepingine nikmat dunia itu terus bakok, terus langgeng, terus taibul ais, naimul bal, ati tentrem, urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas. Ngoten. Wayakunu halu fi talabi sa'adatil akhirah halal mutrafinal mutawarriin. Ngoten karepe napa to? Pengin urip niku sing serba kecukupan. Ngamal sing akeh, duit akeh, bol-bol sedekah akeh, ngoten karepe awak sehat. Lha ngoten to nggih? Dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah Subhanahu wa taala. Gari-gari oleh Allah Ta'ala diparing loro. Ceket loro. Loro-loro paling lebih murah. Relasi sudah. Lihatlah ya. Loro-loro ini orang gemen-gemen. Struk ya. Terus-struk. Terus gak bisa lapo-lapo. Ngomongnya pelo. Nyeklo handphone ya. Sudi telepon. Kalo gak paham. Lalu uang buat tendang semeleh teng Allah. Tambah nemen loro ini. Nah, akhirnya sebelum sidik-sidik tau ngaji aku jane lek soal dunia ngono jane ora tak getun aku soal bondong pancen yo jatahe ngene nyatane anak-anakku yo mapan cuma ngene iku laku ndek nom kepengin niku lek wis tuwa pengen ibadah sing gedhe kare-kare ngene iki lara malah gak iso ngibadah. Nah, pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dhek buntu mboten paham Allah. Tapi lek dhewe paham, justru aku diparingi lorong ini ki. Alhamdulillah. Menawi kita tingali kasus sing niku wau, kasus asale wis penak sembarang sedekah bral-bral-bral-bral jamaah sregep mulo kajian rutin teng pundi-pundi, enek acara napa mon sing sifate ngamal apik ndek iso tandang. Jadi-jadi bangsa akhir-akhir paling loro cegah. Niku lek karepe menungsa terus mesti. Karepe lak terus mawon to, nggih. Mbok aja loro lak ngoten to, nggih. Niku lak karepe menungsa. Karepe menungsa, tapi wa muradullah piye? Nah niki iki kaya awak dhewe saiki ngitung kersane Allah. Wa muradullah minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'imah. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya. Tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlaknya lahir, mungkin gulakno instruktur, militer, dipaksa kon disiplin iso secara lahir. Tapi, coba sing arep instrukturi muncal-muncale hati. Sing arep nginstruksi lek ati kon baris. Iso baris tenan ngoten sinten sing iso ngawasi. Mungkin lek salat jamaah mungkin iso baris. Sawu shufufakum dari imam. Ayo barisnya dilurukan, diluruskan. Iso baris lurus fisik. Tapi apa yang terus ati ini sing baris jamaah niku terus madhep Gusti Allah kabeh. Wong enek sing mlayu ning toko, enek sing mlayu ning sawah, enek ketok. Ya terus sedakep nggih. Alhamdulillah Rabbil kabeh persis bentuknya rapi. Tapi ini ternyata hatinya belas gak baris. Sakit ngeten mboten? Sakit. Ngeten kok jenengan iki lho. Kita kabeh ngrumono ngaji niki dhewe-dhewe kok bariki ning ndi ngoten dhewe-dhewe. Iya to nggih? Kula mungkin mikir bariki ning kunden. Bariki ning jenga. Oh bar kok kunden mulai ning omah nek tamu sesuk piye. Padahal kula ngaji teng mriki. Nek kok ora salat sing gak ana aktivitasnya bismillahirrahmanirrahim. Ki wis apal lho nggih, Fatihah wis apal. Niki ku mlayu tok njunjung gelis. Jangkae ati niku luwih jembar timbang jangkae sikil. Ngoten. Saman teng riki tek langsung ndelok Amerika saged kok. Hebate ati lak teng riku. Mripat merem niat iki iso ndelok kok. Itu dalan bar petuk bocah mlayu ngono nggih. Cahayu niku dikakson ngono mesem. Wes, ngono masyaallah. Niku wis merem barang ditutup bantal jek ketok meseme. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane nggih. Kalau Allah Taala lakon-lakon ati sing sok bedal-bedal, nyempal-nyempal pagre Allah. Betul lho nggih. Lek pagre fisik mungkin dibatasi hukum haram. Dibatasi hukum negara. Nek iki dihukum, ini mungkin bisa terkendali. Gila gak? Tapi coba, lek muncal-muncal hati, kacung layu teng pundi, kacung dikendalek dengan gini apa? Betul iso. Dan, betul sakit hati ini. Mulanya terus kali Allah Ta'ala ditarik ngeloro. Wa yahulu bainahu wa baina sifatihi dhamimah. Minimal, wong niku lek diparingi loro setruk. Dan, upamane ngoten. Cara biyen nalika sik waras lek misuh cah-cuh ngoten sedina ping 1000 ngoten. Niki lek wis lara serodok pelo terus mati separo nggih. Arep misuh wis ora patek paseh ngoten nggih. Akhire wis pegah misuh dadi kan minimal misuh sudo karek ping 50. Niku ngenten lek wis nemen glone ngoten. Dadi kan mulai tumbuh sabar. Napa malah lek sampeke telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir. Sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmati wong loro. Nggih. Wa yukhriju min asri wujudihi ila muttasai suhudi. Yang terpenting lagi kalau sama saged. Nek wau tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu. Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah, tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya benar banyak fisik yang harus jadi lemah. Yang penting lah. Iki. Yang ruko sujud itu lah fisik. Rukuk sujud fisik saja ini kan nilai dari rohani. Oleh wis rohani ini terus piye? Fisik dijak salat gak kena. Ya to nggih? Ya sekarang kedap-kedap niku to lah, kedap-kedap itu ketika puncak puol iso sowan teng Allah, justru itu akan lebih cepat sowane nek Allah. Ya gitu to nggih? Secara pengalaman mawon saged niku njenengan rasa nek ngoten. Wala sabila lahu ilal wusuli lahadal maqam ala ghoyatil kamal wat tamam illa bima yudhadu muradahu. Walaupun diatur kita nih, posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek mung dilatih liwat ibadah biasa, sergap salat, sergap tahajud, sergap poso, itu gak bisa sempurna. Buat ini bisa sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso, aku wis sedekah. Aku niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal niku wae. Tapi nek wis larat ceket ngoten niku, aku arep dalan ndi? Wong obah ora iso, ngoten lho nggih. Dan saat obah gak iso langsung, dia bisa ngelundung masuk di dalam wilayah kerengkuhan kasih sayang Allah. Bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Ya ini kan pendek cik waras kok. Pengen kopi, ngono bunga. Bunga, gak enak kopi. Ya bursa aku saya gak bisa ngomong malah. Sembarang nyanti. Yang penting duduk kopi nih. Tapi kasih sayang bujuku tambah nemen lah aku lorong. Nah Allah itu tiba-tiba enak anak kasih sayang. Tidak harus lewat bengok-bengok. Menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu. Kalau nur-nur sudah istilahnya menyegoro. Terus seperti lautan lalu kita tenggelam. Masuk di dalam laut. Terus masuk. Akan menengokkan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu gak? Nanti tak? Kalau contoh ini nganten. Nganten iku lek tesih teng wadi ya wis bahagia tapi gak sempurna bahagia. Iki lho enten nganten jujur teng wadi iki kok. Nggih pun bahagia oleh pacaran wis suwe keturutan iso dadi nganten tamu pulang-pulang sampe anak nyanyian aduh senangnya pengantin baru lho itu lho. Itu senang. Tapi itu belum sempurna itu. Mergo jaga tamu, jaga sing delok akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar. Masuk kamar tok durung sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna, Dai? Kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Nganten anyar ya bener wis dilepas pakan ngantene. Dadah kok sing wedok cek kelangan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gitu nggih. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Taman tinggal di nabi-nabi sedoyo ngalami ngoten. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika diburu-buru oleh Fir'aun. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah dawuh, aku ki urung tahu ngrasakno nikmat ning dunya iki sing tak rasakno selama iki, sing ngungkuli nikmate aku ning jiwa geni. Memang aneh lho. Mergo napa? Wis kenal. Wis kenal, wong ini wis kenal, wis akrab tenang. Niku dicokoke kelambine ora gelo kok. Cuman mbek bojone kan kenal banget nggih. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur mboten. Tapi wis kenal banget sampai bojo niku akhir sampai pakaian pun dilepas, enggak masalah. Nggih, lah orang sakit juga begitu. Ketika fisik kita dilolosi karo Allah, pangkatnya dilolos. Kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karena Allah. Dicoklo isi kok sitok. Karep udah rohani tok yang kenal Allah, justru itu nikmat luar biasa. Niku dadi mulane ibadah nikah jima niku didamel contoh kali Allah Ta'ala niku sak gini incit-incit contohnya Allah itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan itu sakjane napa to memadukan kasih sayang Allah yang maha pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih betul lalu kita nerima itu luar biasa sak ora kena dibayangne iki mesti diceritakno ngaji to harus aduh iya sabar bayangnya dhewe ya apa nggih ketika orang itu lama gak ketemu anak semua ketemu niku seluruh pangkat hilang seluruh harga diri hilang sampai ada berbuk ini nangis dengar pemangkak gak isi tak nggak isi nggak ada pertemuan kasih sayang luar biasa bisa nangis saya sebut nggak nenten soal pengenalan niku bau. Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal. Taman mesti kurung Abu Jahal lu. Gregetem. Lah, Ikrimah niku putrane. Putrane Abu Jahal niku ternyata akhirnya mlebu Islam. Tapi mlebune Islam niku sengsara. Iso sampai mlebu Islam niku gara-gara nalika kanjeng Nabi masuk kota Makkah. Menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman, mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini diomongi, ketempatan nelayan ini sebut Islam. Nyapa menggos melayu. Artinya apa gitu terus yang kalau naik selamat tuh dia. Orang perlu ngomong. Woi gua apa? Orang bangga nih apa? Dituturi renar-renar. Muhammad ini bener. Loh, nek soal bener Muhammad aku ngerti loh mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu sajane itu tanpa kebenaran. Sudah merindukan kebenaran itu bisa berorotan. Tapi ketutup oleh harga diri ayahnya. Ketutup oleh harga diri kekayaannya. Ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Sajane kangen ingin masuk kebenaran. Tiba-tiba dibuka nelayan. Tak ngetok buka nih. Terus ngerti kan? Kowe apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Kowe apa tahu tuman musuh Muhammad yang lebih Islam terus disia-sia. Kurang gregetene piye Umar bin Khattab karo Muhammad? Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab lebih Islam saiki dadi sahabat sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab. Diomongin ngono lho malah ngandel. Ya terus aku kudu piye? Wis to, bali ana ing Mekah. Ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan bahkan selesai di hadapan Muhammad. Saya sungkan manut. Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia tidak melihat Muhammad itu siapa-siapa itu Muhammad itu adalah Nurullah. Di saat itu dia menangis gugup dan semenjak masuk Islam Ikrimah niku lek maca Quran mesti nangis gugup sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, "Kanjeng Nabi, kula niku biayani perang sing nglebosi wong kafir Quraisy merangi panjenengan niku miliaran triliunan. Rekeninge tesih lengkap niku. Mula sak menika kraton kula pun ngraos Islam niki saestu-estu." Buat namun sekedar Islam formalitas tapi kalau ngerasak deh inti Islam. Ternyata dunia itu gak ada artinya. Oleh karena itu seluruh harta kula sempurna teh kula korban ke kaki wong kafir Quraisy. Kula lipatkan dua kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku leren dikoyok-koyok dhisik. Sungguh Yaman Mekah itu tebel. Di zaman biyen, sehari kita numpak bis ngono turu tekan Mekah. Di zaman biyen Yaman sengsara, justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyurung ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa. Mulane kecil seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu. Kalau hati kita sengsani, nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah. Luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang. Kabeh hilang. Nyun sewu. Sing penak bapak-bapak lek pas kalih ibu-ibu wis dipenak pas kumpul bojone lah. Sampai pada puncak niku sing enten apa? Napa kelingan duit 50 juta sak menen apa kelingan? Hilang kabeh. Ngene nggih. Justru ketika kita lepas itulah justru kita bisa sambung bener-bener kasih sayang suami istri. Tapi nek jek ning jaba, kowe tak kei kalung, anu Mas tak tokono klambi, mang klambi sing desain aku dhewe. Ya Dik, iki kalung mang sing milih aku dhewe. Alah, itu formalitas lahir dereng sempurna. Jenengan ngamal biasa, maksudnya ngamal sing gak bareng karo paksaane Allah niku. Salat, puasa biasa-biasa ngoten niku. Niku yo iso dekat kepada Allah, tapi tidak bisa total yang sebenarnya. Tapi lah wis sampai paham wa idza fahima hadza, kalau seorang hamba paham ini, dia tahu anna ikhtiyarallahi lahu wa muradahu minhu khairun lahu min ikhtiyari li nafsihi wa muradihi laha, maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa. Kalau orang itu paham betul suasana seperti itu, maka dia akan tahu dan sadar sesadar-sadarnya bahwa ternyata pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Awak dhewe kan milih karepe lah, urip penak terus, sedekah terus, ngoten nggih. Sampai tua lah perlu menangi anak putu, buyut, canggah, karepe lah ngoten to nggih. Karepe ngoten. Tapi Allah gak ada hitungan lain yang itu lebih sempurna. Dan ini sama paham bahwa hitungan Allah lebih sempurna. Allah lebih sempurna. Maka betul-betul di titik duduk di sebelah manapun sampean, sama tidak pernah merasa asing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Enak naik dinggon di orang asing kok. Neng dindi kabeh cedek karo Allah. Petuk wong larat yo rumasane cedek Allah. Petuk wong sugih cedek Allah. Itu apa? Sengaja diasingi apa? Wong kabeh ternyata rahmati Allah. Dan Allah tidak pernah melepas hambanya begitu saja. Apa iso hamba lepas dari bendorone? Mboten saged. Mulane kanjeng Nabi dengan bahasa yang sangat simpel sederhana sekali jawab, kulo amrin dibalin, layubda ubi bismillah bahwa akto. Apa ae sing apik kuwi lek ora dibarengi bismillah, itu terputus, hanya kecil. Hasilnya pemane hasil yang yang sing gilene mati saiki ngono ta. Tapi kalau itu dimasukkan ke dalam rasa bismillah atas nama Allah. Mbak namanya nolnya sampai ngombe ngerti ini kita lah. Ngombe ini. Sampai ngombe gak bismillah. Terus dibalik. Ada kebaikan. Apa? Ilangnya ngelak. Ini ngerti kita. Tapi kalau sampai mau berusaha memahami bahwa ini perkenalan dari Allah. Sama aja menggelok kita lah. Ada air, ada gelas, ada tutup gelas. Bisa datang di sini fakta dan nyata. Tapi fakta dan nyata datang ke sini, ini tidak karepe dhewe. Beribuan tangan, sing wis kangelan, sampai gelas teko teng ngarep kula sakniki iki. Mungkin Bu Hari sing mundut keng pasar, apa keng toko, gelase, gitu. Ada banyu nih. Banyu ini mungkin kok aku lah. Aku lah itu. Pabrik orang itu pandraan. Lo pandraan. Ngaku pengeboran. Lo alat bor. Sopo sing gawe. Ternyata yang perkara butuh banyu sak gelas. Ini kira apa ditandangi dewe. Sampai mati gak bar. Ya kok karo Gusti Allah terima aku. Tengok-tengok ini kene lungguh. Rekaman ngaji. Teko ngaji. Kalau gitu kita hayati hanya sebagai ngelak, ngombe, hilang ngelake, ber, ya terbatas baik kita. Terputus. Tapi kalau kita hayati bahwa ini kiriman kasih sayang dari Allah. Wong piro sing ditakluk negosi Allah, dipaksa negosi Allah, kon ngeladeni aku, yang perkara, bagi sak gelas. sama nak kenangan. Lek niki wau balik banyu aqua, moko aqua niku mene dikemas teng pandaan truk sing ngangkut mriki. Bisa niki truk niku pabrik truk wong pira sing kangelan. Kasih sayang Allah luar biasa. Kita kalau mau paham ini, gak tahu susah, teman-teman. Gak tahu lah apa. Sing sampe susah ini apa? Wong ning dinggon dicukupi karo Allah. Kemarin dia sengsara melarat. Nah, sakjane sing muni sengsara lak kowe dhewe to. Sing muni sengsara kowe dhewe lho, Allah gak muni sengsara lho. Sing muni sengsara kowe dhewe. Maka di sini Allah dawuh, ana inda dzanni 'abdi bi. Saya itu sebenarnya terserah wadahe penyonone kawula ingsun. Lah aku dinyono kejem kok. Kejem tenan lek dinyono rahmat ya rahmat. Sakjane ora kok Allah manut kawula mboten. Wadahe kawula memahami Allah ya sebatas itulah rahmat Allah yang kamu terima. Lah rahmat Allah mbok poles nganggo kacamata ireng seluruh pandangan keindahan dunia akan kita ireng kabeh. Wong lek atine suudzon karo Allah. Pokoke opoe serba elek serba gak enak. Pokoke suudzon. Tapi lek sampean kusnudzon karo Allah, suwarange dadi enak. Dengan pas lego lilo karo bojone, sing ditandangi bojo sampean iku model opo engko lak ketok ayu. Nggih. Tapi lek sampean pas wis ora patek lego karo bojone, alah lha mbok sampean dituki kopi sing enak, digawe masakan bumbu sing enak. Engko dijak mangan, mas ayo mangan. Gah, ngoten. Iya nggih. Soal iki lho. Pusat ati kula panjenengane bukae sakira menerima pemahaman dari Allah. Luar biasa lho nggih, tak jenengan paham niki. Dadi sugih karo miskin niku jane sami. Dalam arti napa kedua-duanya dari Allah. Lah menungsane nggih beda-beda. Enek sing atine kebuka ciut, enek sing kebuka ombo, enek sing kebuka jembur, enek sing sampe kelelep. Dene wis kelelep iku piye? Kaya iwak nang jero banyu. Nyatane mboten mati ta. Iwak kelelep nang banyu niku lho. Pegaweane menapa apa ta? Sampeyan delok iki iwak teng iki lho, teng kolame pari iki. Subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ngono-ngono trahe. Bedino ada ur teko ini padahal dia gak metu-metu ke kolam. Karena apa? Air itu rahmat, air itu hidup. Kalau ada iwak itu jegur nih banyu mananya dia selalu hidup. Kecuali kalau tasbihnya berhenti, maka dia diserok arah menungso digoreng. Lihat, ikan itu kalau tasbihnya berhenti, maka dia akan jadi makanan manusia. Untuk meneruskan tasbih pada fisik dan tubuh manusia. Mulane napa? Iwak niku kemuliaan, mati gak najis. Saya setuju niku. Iwak niku mati gak najis. Mergo napa? Ya mbek terus bertasbih. Allah. Allah. Allah. Ya niku masyaallah rezeki teko dhewe sebuarang dicukupi karo sing niku nggih. Lan jenengan ning kelelep ning rahmate Allah sing jenenge udara plus macam-macam kok gak muni Allah. Allah ya terus ketampul kemambang. Akhirnya diserok iblis, diserok setan, mlebu penjara, sengsara kabeh. Tapi lek sampean purun tenang, anteng, yakin, aku kelelep iki gak kelelep lho, Sat. Di dalam hati masih ada teknologinya Allah yang lebih canggih, melebihi teknologinya canggihnya insangnya si ikan. Rohani itu bisa hidup tanpa fisik. Bukti nih, fisik tidur. Tapi rohani panjenengan iso ngluyur tekan dinding. Saget mboten? Napa to bedane wong turu karo wong melek padha ae? Fisik lho, Dik. Nyatane melek ambekan turu ambekan, tapi justru ketika indra yang namanya tidur itu memutus hubungan antara indra fisik dengan indra dalam, maka justru ketika lepas itulah yang dalam bisa bebas ngipi kemana-mana. Awake kemulan sarung, tapi awake iso gendengan karo pacare. Sampai kadang-kadang nyetur siti-siti wong wis tau kenal, tangkeme tau kenal ning jero empen muni, "Heni, ngono pas ngipi, dibuke ndek yo nglindur Heni lah bojone krungu lah iki sing dadi soal akhir." Jadi iki belajar iki melepas ini. Tapi non jauh ini kini kalau posisinya posisi dikenal Allah, maksudnya dipaksa oleh Allah, ojo jarak. Nek jarak boten ora iki sing diomongne niki wau ketika ada wijhatun minat ta'aruf, sebentuk pengenalan dari Allah yang di luar kemampuan kita, kita masuk ke sana. Latihane, ya latihane nalika longgar kita latihan. Nampo banyu alhamdulillah, arep ngombe bismillah, petuk kanca assalamualaikum, pisan assalamualaikum. Arep lunga tawakal kepada Allah, mlebu omah assalamualaikum ya ibu ibu assalamualaina wa alaibadillah sholihin. Nek pas omahe sepi, ngene nggih. Nek omahe anek wong ya ulun salam karo sing ning di rumah. Niku sajane aturan formalitas yang di diurukne Rasulullah melalui doa-doa, melalui macam-macam itu suara gigireng riki ben terus enten channel. Ya salah dhewe to, duwe handphone kok ora diaktifno. Dadi enek bel kok gak iso mlebu. Gitu akhirnya jawabane, maaf. Nomor yang ada tuju sedang tidak aktif atau berada di luar area. Ya sampean duwe handphone jenenge ati kok sampean buak ning luar areane Allah. Ya gak iso sambung-sambung nalika nek siaran kok Allah, enek berita baru ora nyambung. Apa meneh ta pas sakjane iki posisine wis posisi ning area rahmat Allah rupa masjid, rupa napa. Lha mung Allahu Akbar lah kok malah handphone nggih nyurono-rono dipateni pisan. Ya akhirnya sing mlebu dudu kabar kok Allah tapi kabar kok angen-angene dhewe. Lho sesuk piye kan janjian karo wong ya wis kuwi handphone. Nah, dari sini kita harus belajar itu. Waqat ruya an Allah Ta'ala auha ila ba'di anbiya'ihi. Salah seorang nabinya Allah ada yang diberi wahyu. Ngeten unine wahyu. Anzaltu bi'abdi bala'i. Pada'ani. Famataltuhu bin ijabah fasakani. Fakultu abdi. Kaifa arhamuka min syai'in. Bihi arhamuka. Ngeten. Enten seorang hamba itu diberi sakit oleh Allah. Lalu ketika diberi sakit oleh Allah, dia berdoa, ya Allah, buat sakit kula niki samane cali, mboten. Dumane niku mboten. Ya Allah, sakit iki samane cali, Gusti. Akhire tak ndendi, gak tak turu-turuti, tak gawe lara. Busa ngono lha kok susah malah nglantur jaluke, Gusti samane kudu pundi to? Disuwun iki pian-pian kendang ilangi sakit kok mboten sampean ilang-ilangi, panggah lara mawon. Ya akhirnya tak jauhi ngene kawulaku mosok kowe gak paham apa yo pantes perkara sing tanggo alat nyalurno kasih sayang malah mbok kan ngirangi lha kok terus Rahman Rahim ku piye yo lara kuwi kasih sayangku teko wong nek gak tak gawe lara kasih sayangku gak teko lha mosok yo pantes. Masa dokter, pak dokter, mbak ampun disuntik. Ya ampun dikai pil. Kalau mutah lah dikai pil. Kalau ngeluh lah disuntik. Ya terus dokter, ya terus pinggir. Panjang tekanan obat itu liwat suntian, itu liwat pil. Lo pengen sakit. Berarti lah fungsi kasih sayang pemberian obat hilang. Nah, dari situ kita belajar ini. Monggo dipelajari bareng-bareng. Nek nempu nopo-nopo sing gak enak. Cepat lari kepada Allah, minta petunjuk. Mudah-mudahan di balik ini ada hikmah. Dini urung paham, mau kok mendek sih. Aku sing urung paham. Tapi aku yakin, pasti ada. Buka ibu kapan terserah Allah. Minimal, ngoten. Dokur lah iso ndang ketemu-ketemu. Oh, iki, oh, iki, ngoten. Nek mat, ngoten lah iso diam. Nek WC, oh iya, oh iya. Akhirnya ngoten syukur. Syukur kepada Allah. Ikulah sing sakit kulatur ge saat niki mungkin kula tetep gunalan manfaatipun. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluh.